Qala al-imam rahimahullah ta'ala al-hadithu salis an Aisyata radiyallahu anha qalat kuntu adfil janabah min thawbi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fayakhruju ila salati wa inna buq'al ma'i fi thawbihi wa fil lafdi li muslimin laqad kuntu afrukuhu min thawbi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam farkan fayusoli fihi. Masih bab logos minal janabah, bab cara mencuci atau mandi dari janabah. Dari Aisyah radhiyallahu anha telah lewat terjemah atau biografi beliau. Qalat kuntu adsilu al janabah. Dahulu aku pernah mencuci al janabah. Al janabah yang dimaksud di sini adalah al mani. Ya. Dahulu aku pernah mencuci mani. Ya. Min thawbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dari bajunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fayakhruju ila shalah, maka beliau pun keluar pergi untuk melaksanakan salat. Wa inna buqa'al ma'i fi thawbihi. Dalam keadaan buqa' al-buqa', ini warna yang berbeda dari warna sekitarnya. Ini warna bekas mani. Wa inna buqa'al ma, ini sungguhnya warna bekas ini mani yang dicuci dengan air itu masih ada dalam bajunya. Ini masih belum kering. Ya. Ini kata Aisyah, misalnya dahulu aku pernah mencuci mani, ini air mani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menempel pada bajunya. Kemudian beliau keluar menuju masjid untuk sholat dalam keadaan masih terlihat ya, bekasnya. Ya. Wa fi lafdi li muslimin, disebutkan dalam lafaz muslim, laqad kuntu afrukuhu, dan sungguh aku dahulu pernah mengerik, menggosok. Al-farq mana seperti ini. Ya. Dari baju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam farqan, menggosok mani, ini mani yang kering. Kalau hadis tadi yang pertama adalah mani yang basah yang kemudian dicuci oleh Aisyah atau disiram, percik air oleh Aisyah. Adapun yang kedua adalah laqad kuntu afruqu min thawbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam farqan fa yusalli fihi. Dahulu aku naam afruquhu min thawbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, pernah mengerik ya, menggosok dari baju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mani ya, fa yusalli fihi, kemudian beliau salat menggunakan baju tersebut. Pada hadis ini disebutkan tentang kaifiyah izalatul mani minasawm, tata cara menghilangkan mani dari baju. Tuhadithu Aisyah radhiyallahu anha an kaifiyati izalatiha al-mani min thawbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aisyah menyebutkan hadis tentang bagaimana atau tata cara menghilangkan mani dari baju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Annaha tagsiluhu ahyanan. Terkadang Aisyah mencucinya. Ya. Wa tafruquhu ahyanan. Terkadang mengeriknya. Fa idza kana rutban ghasalathu. Kalau mani tersebut dalam keadaan rutban masih basah, beliau mencucinya. Fa yakhruju an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ila shalah wa buqa'ul ma'i fi thawbihi turu qabla ayajifa. Nah, kalau mani tersebut basah dicuci. Ya, cucinya pun sudah harus disuci semua. Yang terkena air aja cuci. Maka Nabi pergi ke masjid atau sholat dalam keadaan masih terlihat ya, warna yang berbeda dari warna di sekitarnya ya, karena masih ada gitu, bekas-bekasnya ya, karena belum kering ya. Kalau kita ada noda kita siram pakai air belum kering, biasanya terlihat ada warna berbeda. terlihat basah itu, warna basah seperti itu. Wa idza kana yabisan faraqathu hatta yatafatta wa yazula. Kalau mani tersebut kering, ya, faraqathu, beliau mengeriknya, ya, sehingga sampai mani tersebut hilang, nah, zatnya. Walaupun terlihat warnanya agak berbeda, enggak masalah. Tsumma yusholli fihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam biduni ghuslin. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam salat tanpa mencuci baju yang terkena mani tersebut. Nah. Fawaidul hadis. Faedah pada hadis ini, taharatul mani li'annahu law kana najisan lam yathur bi mujaradi farqihi. Sucinya mani. Ya, mani itu suci. Lawannya suci najis. Mani itu suci, tidak najis. Ya. Kenapa? Karena kalau seandainya najis, maka tidak bisa suci, tidak disucikan hanya dengan sekedar mengeriknya. Yang namanya mengerik itu masih akan ada asar bekasnya. Nah, menunjukkan bahwasanya mani tersebut tidak najis atau suci. Berbeda dengan mazi atau wazi atau air kencing, itu najis. Faedah yang kedua, annal masyru'a izalatul asarihi wa kaifiyatu zalika ayadsilahu inkana rotban wa yafruquhu inkana yabisan wa inna gosalahu fajaizun. Cara yang masyru' untuk menghilangkan bekas air mani dan tata caranya adalah kalau mani tersebut kering basah dicuci. Ya. Tetapi kalau sudah kering dikerik. Walaupun kalaupun dicuci boleh. Maninya udah kering. Kemudian boleh enggak dicuci? Boleh. Boleh. Nah. Kemudian faedah yang ketiga, fadilatu Aisyah li khidmatiha an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa radhiya anha. Keutamaan Aisyah dengan berkhidmah melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semoga Allah meridainya. Al-hadis as-sabiq. Hadis berikutnya, qala rahimahullah taala an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala iza jalasa baina syu'abiha al-arba'i thumma jahadaha faqad wajaba al-ghuslu wa fi labdin li muslimin wa ilam yungzil. Nah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, telah lewat juga biografi beliau, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, jika telah duduk, ini telah seseorang telah duduk baina su'abihi al-arba, di antara empat anggota tubuh, ya, bahasa ini adalah bahasa kinayah, bahasa kiasan, ya, jika seseorang telah duduk di antara empat anggota tubuh, diterangkan maksudnya empat anggota tubuh adalah di antara dua tangan dan dua kakinya, yakni bersiap-siap untuk berjima. Thumma jahadah, kemudian jahadah, dia bersungguh-sungguh, maksudnya bersungguh-sungguh di sini adalah kemudian dia berjima, ya, sampai timba masuk ke dalam sumurnya seperti itu. Faqad wajaba ala ghuslu, maka sungguh dia telah wajib untuk mandi. Wa fi lafdin li muslim, disebutkan dalam riwayat Muslim, wa ilam yungzil, walaupun tidak keluar. Walaupun tidak keluar, jadi walaupun tidak keluar mani. Jika seseorang laki-laki dia hendak menjimai istrinya kemudian berjima. Ya, berjima. Yang namanya jima ma'ruf, maka wajib baginya mandi walaupun tidak sampai keluar mani. Nah, baik laki-laki ataupun perempuan. Hadis ini menyebutkan tentang hukum ghusli minal jima, hukum mandi karena sebab jima. Ya hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, anna rajula idza jalasa baina yadayil mar'ah wa rijlaiha yujami'aha thumma jama'aha faqad wajaba ala ghuslu alaihima jami'an. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menyebutkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya seseorang, seorang laki-laki, jika dia duduk di antara dua tangan istrinya dan dua kaki istrinya dalam rangka menjimainya, kemudian menjimainya, maka wajib baginya untuk mandi. Wajib bagi sang istri ataupun sang suami untuk mandi. Sawa'un anzala aw lam yunzil. Sama saja mereka imzal atau tidak imzal. Ini sama saja keluar mani atau tidak. Li'anna hadzal juhda kafin fi ijabil ghusli liyasta'ida al-jism nashatahu. Karena al-juhd, yakni sekedar mereka berjima saja sudah cukup untuk mengharuskan mereka mandi. Ya. Liyasta'ida al-jism nashatahu. Mereka harus mandi. Ya, kewajiban juga dalam rangka supaya badan jadi segar kembali. Nah, fawaidul hadis anal jima mujibun lil ghusli ala rajul wal mar'ah. Faedah hadis ini bahwasanya jima itu merupakan sesuatu yang mewajibkan, mengharuskan seorang laki-laki dan perempuan untuk melakukan mandi, ini mandi wajib. Sawa'un hasala inzalul mani amla, sama saja keluar mani ataupun tidak. Faidah asaniyah al-ima'u ila ba'dil hikami min ijabil ghusli bil jima wa hiya audatun nashatil jismi ba'dal juhdi al-mujib li futurihi. Isyarat kepada sebagian hukum apa sebagian hikmah kenapa diwajibkan mandi setelah berjima. Sebelumnya saya tanya, apakah wajib hukumnya setelah selesai berjima untuk mandi? Hah? Wajib? Wajib enggak? Wajib. Wajib. Jadi setelah jima harus mandi. Itu. Tiris. Boleh enggak? Setelah jima tidur. Boleh. Boleh. Kalau dia berwudu. Nah, hadis sebelumnya kan sudah. Iya, kan hadis sebelumnya. Naam, idza tawaddaa ahadukum falyarkud wa huwa junub. Ya, hadis Abdullah bin Umar bin Khattab. Ya Rasulullah, ayarkud ahaduna wa huwa junub. Wahai Rasulullah, apakah salah seorang dari kami boleh tidur dalam keadaan dia junub? Naam, idza tawaddaa ahadukum falyarkud wa huwa junub. Jika salah seorang kalian berwudu, maka boleh dia untuk mandi walaupun dalam keadaan junub. Naam. Isyarat kepada sebagian hikmah kenapa diwajibkan mandi setelah berjima. Wa hiya audatun nashatil jism ba'dal juhdi al-mujib li futurihi. Ini untuk menguatkan badan setelah lemas setelah berjima. Naam. Kemudian yang faedah yang ketiga, istimalul kinayah fima yustahya anitusrih bihi. Penggunaan kinayah, bahasa kiasan, ya, tidak vulgar. Ya. Dari perkara-perkara yang kadang malu untuk disebutkan, kalau terus terang, ini, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggunakan bahasa kinayah. Nah, boleh menggunakan ini. Dengan syarat difahami. Ada seorang menggunakan bahasa kinayah, bahasa kias, tetapi tidak difahami, ya jangan. Bahaya malah. Naam. Al hadis utsamin, hadis yang ke-8 atau hadis terakhir pada bab ini. An Abi Ja'far Muhammad bin Ali bin Al Husain bin Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhuma annahu kana huwa wa abuhu 'inda Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma wa 'indahu qaumun fasa'aluhu 'anil ghusli faqala yakfika sa'un faqala rajulun may yakfini faqala Jabirun kana yakfi man huwa awfa minka sya'ran wa khairun minka yuridu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thumma ammana fi thawbin wa fi labdin kana nabiy sallallahu alaihi wasallam yufrigu ala ra'sihi salasan. Hadis yang ke-8 ini dari Abi Ja'far Muhammad bin Ali bin Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib. Abu Ja'far namanya adalah Muhammad bin Ali bin Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib. Apanya Ali? Ya. Apanya Ali? Anaknya cucu. Cid. Al-Qurasi Al-Hashimi rahimahullah ta'ala minat tabi'ina wa yu'raf bi Al-Baqir, dikenal dengan Al-Baqir, termasuk salah satu orang yang diimamkan oleh orang Syiah. Padahal beliau bukan Syiah, beliau Ahlussunnah wal Jamaah Sunni, tetapi dijadikan imam, dianggap imam yang 12 oleh orang Syiah. Dikenal dengan Al-Baqir. Kenapa dikenal Al-Baqir? Li'annahu ta'ammuqa fil ilmi wa tawassufi. Karena beliau sangat ta'ammuq, ya, tawassuf, luas, ya, keilmuannya. Wa kana thiqatan fadilan. Beliau seorang tabi'in yang thiqah, fadil. Tufiya fil Madinah sana bid'in asyara wa mi'ah wa dufina bil Baqi. Beliau meninggal di Madinah pada tahun 113 kurang lebihnya, wadufina bil Baqi, dan dikuburkan di Baqi. Ini dari Abi Ja'far, yakni Muhammad bin Ali, anahu kana huwa wa abuhu, bahwasanya dia dan bapaknya, bapaknya berarti Ali, Abu Huwa Ali bin Al-Husain, Ali bin Al-Husain, cucunya Ali bin Abi Thalib, cucunya Mi'al, cucunya Ali bin Abi Thalib, namanya Ali. Huwa Ali bin Al-Husain minat tabi'in, kana siqotan faqihan, fadilan, abidan. Beliau seorang tabi'in yang siqah, faqih, fadil, abid, yulaqab Zainal Abidin, ya, diberi laqab dengan Zainal Abidin. Beliau pun termasuk orang yang dijadikan imam oleh orang-orang Syiah. Tufiya sana 93 fil Madinah, dufina fil Baqi. Beliau meninggal pada tahun 93 Hijriah di Madinah dan dikuburkan di Baqi. Kemudian huwa wa abuhu 'inda Jabir, dia dan bapaknya berada di sisi Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Jabir bin Abdullah, huwa Jabir bin Abdullah bin Amr bin Haram Al-Ansari As-Sulami Syahida Al-Aqabah radhiyallahu anhu. Beliau sahabat Jabir bin Abdullah, termasuk sahabat yang ikut dalam Baiatul Aqabah. Wa ghaza ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam jami'a ghazawati. Beliau ikut berperang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam seluruh pertempuran siwa ghazwati Badrin wa Uhud. Selain pertempuran Badar dan Uhud. Haitsu man'ahu abuhu yakun 'inda akhwatihi. Kenapa? Karena dilarang oleh bapaknya. Karena bapaknya memiliki anak-anak perempuan. Dia suruh jaga anak-anak perempuan yang perang bapaknya. Falamma ustushhida abuhu fi Uhud, Maka ketika bapaknya meninggal pada perang Uhud, tazawwaja imra'atan sayyiban takunu 'inda akhwatihi, maka dia pun menikah dengan seorang janda yang bisa mengurusi adik-adiknya atau saudara-saudaranya. Falam yatakhallaf an ghazwati ba'daha, dan beliau tidak pernah tidak ikut satu pertempuran setelah itu. Karena kasirul hadis an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau banyak meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa kana lahu fi masjidin Nabi sallallahu alaihi wasallam halaqah yulqi fiha al haditsa wal ilma, dan beliau memiliki halaqah di masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dengannya beliau mengajar hadis dan ilmu. Tufiya fil Madinah sanah 74, beliau meninggal di Madinah pada tahun 674 Hijriah. Karena huwa wa'abu 'inda Jabir bin Abdullah wa 'indahu qaumun fas'alhu 'anil ghusl. Kemudian berkata kaum, sekelompok orang kepada Jabir bin Abdullah tentang tata cara mandi. Ya. Faqala, naam. Sebelumnya, kemudian naam, faqala yakfika sa'un. Kemudian kata Jabir, untuk melaksanakan mandi janabah cukup satu sa'. Ya. Satu sa' 4 mud. Ya. Ya, kurang lebih ya 200, kalau di ini 250 gram. Ya. 2 kilo. Atau kalau saya semin 2,04 gitu lah. Bukan 2, ini. Kalau saya semin itu 2,04. Jadi 2 kilo 40 gram. Makanya menurut saya semin namanya zakat fitrah itu cukup 2 kilo 40 gram. Bukan 2,4, bukan. 2,04 ya. Iya kan? Kalau 2,4 itu 2 kilo 400 gram kan? Kalau menurut beliau, satu suatu seperti itu. Ya. Cukup bagimu mandi itu satu sok 4 mud ini. Faqala rajulun, berkata seorang laki-laki, rajulun huwa Al-Hasan bin Muhammad bin Ali bin Abi Thalib. Yang dimaksud dengan rajulun di sini kata Syekh Utsaimin adalah Al-Hasan bin Muhammad bin Ali bin Abi Thalib, thiqatun min at-tabi'in. Tufiya sanah 100 takriban. Ya. Beliau meninggal kurang lebih tahun 100 Hijriah. Wa abuhu Muhammad bin Ali bin Abi Thalib, dan bapak Al Hasan ini namanya adalah Muhammad bin Ali bin Abi Thalib. Wa yuqalu Muhammad bin Al Hanafiyah, bapaknya Al Hasan ini adalah Muhammad bin Ali bin Abi Thalib, anaknya Ali bin Abi Thalib. Ya, Al Hanafiyah. Ali bin Abi Thalib memiliki anak siapa? Al Hasan, Al Husain. Ibunya siapa? Fatimah bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juga memiliki anak namanya Muhammad ya bin Ali. Tetapi beda ibu, yaitu ibunya Khawlah binti Ja'far ya, dari Bani Hanifah, sehingga lebih terkenal Muhammad Al-Hanafiyah. Nisbatan ila ummihi Khawlah binti Ja'far bin min sabi Bani Hanifah, wa kana lahu akhwan yusammani Muhammad thiqatun min at-tabi'in tufiya sanah 80. Muhammad Al-Hanafiyah, beliau merupakan seorang tabi'in yang memiliki masya Allah keutamaan yang luar biasa ya. Di samping otak yang cerdas, kelebihan beliau adalah dalam masa kekuatan fisik. Beliau orang yang sangat kuat ketika tampil berperang. Pernah datang utusan dari Romawi, sengaja ngetes. Dua orang, yang satu sangat tinggi, yang satu sangat kuat. Yang sangat tinggi ada dari kalangan kaum muslimin yang bisa untuk nandinginya, lebih tinggi. Tetapi yang sangat kuat ini, siapa? Akhirnya diutuslah Muhammad bin Al-Hanafiyah. Kata Muhammad bin Al-Hanafiyah, silakan. Kamu yang duduk, saya yang berdiri. Ya. Kamu buat saya sampai terduduk, atau saya buat kamu bisa berdiri. Atau kebalikan, saya yang duduk, kamu yang berdiri. Saya buat kamu terduduk, atau kamu buat saya berdiri. Ya. Ini kuat-kuatan otak. Siapa yang paling kuat? Maka sama Muhammad bin Al-Hanafiyah dipegang orang ini tangannya sekeras-kerasnya, ya, sampai kesakitan, sampai terduduk orang Romawi tersebut. Beliau mengikuti berbagai pertempuran, salah satunya adalah pertempuran Siffin di bawah bendera Ali bin Abi Thalib, ya, pertempuran yang di sana terjadi fitnah di antara kaum muslimin. Beliau berperang dengan melawan pasukannya Muawiyah radhiyallahu anhu, ya, sampai beliau merasa habis sudah kaum muslimin dalam pertempuran ini, ya. Karena yang dua-duanya dari kaum muslimin, dari pasukan Ali ataupun dari pasukan Muawiyah, kaum muslimin. Beliau merasa habis sudah kaum muslimin karena saking banyaknya korban yang meninggal. Lihat para sahabat atau orang tabi'in yang mulia, mereka tahu pertempuran ini adalah pertempuran fitnah, ya. Artinya tahu fitnah ini bukan karena kebencian atau menganggap kafir saudaranya, bukan. Ini adalah fitnah. Ya fitnah sudah susah kalau fitnah itu. Mereka bertempur karena memiliki loyalitas, kewajiban untuk mentaati orang yang mereka anggap sebagai amir. Orang yang membayar Ali bin Abi Thalib menganggap Ali sebagai amir, wajib baginya untuk taat pada amirnya. Demikian juga orang yang membayar Muawiyah bin Abi Sufyan, mereka berkeyakinan wajib mentaati amirnya, sehingga terjadi pertempuran. Tetapi tidak muncul dalam hati mereka rasa kebencian. Sampai-sampai Muhammad bin Al-Hanafiyah ketika pertemuan tersebut sudah berkata, habis sudah kaum muslimin, habis sudah. Sampai akhirnya terdengar suara, wahai kaum muslimin, wahai kaum muslimin, wahai kaum muslimin, berhentilah, Allah, Allah, wahai kaum muslimin, berhenti. Mendengar itu dia langsung berhenti. Dan sejak itu dia berazam, saya tidak akan mau lagi berperang untuk menumpahkan darah kaum muslimin. Itu Muhammad bin Al-Hanafiyah. Sampai ketika selesai pertempuran dan kemudian berlalu zaman, ya, beliau ini termasuk orang yang memiliki banyak pengikut, ribuan, sekitar 7.000 lebih. Ya. Sampai-sampai ya, ketika banyak pengikut, masing-masing pihak yang bertikai waktu itu, Abdullah bin Zubair dan Yazid kalau nggak salah, Yazid bin Muawiyah, itu saling memperebutkan Muhammad bin Al-Hanafiyah, saling memperebutkan agar mau berbaiat kepada mereka, ya, sama Abdullah bin Zubair dirayu, ya, radhiyallahu anhu dirayu agar mau berbaiat karena memiliki pengikut yang banyak, ya. Tapi beliau tidak mau. Kenapa? Bukan tidak mau ini. Beliau mengatakan, kalau saya ini hanya salah satu di kaum muslim, kalau semua orang kaum muslim sepakat untuk membayar engkau atau lawanmu, saya sepakat. Tapi masalahnya tidak ada kesepakatan. Akhirnya sampai marah Abdullah bin Zubair. Kemudian dirayulah oleh pihak Yazid, singkatan atau siapa, lupa. Akhirnya beliau pindah pun, dirayu pun sama. Akhirnya beliau berpindah lagi karena tidak mau. Ya, berbaiat yang kemudian ketika berbaiat konsekuensinya harus taat terhadap amir tersebut. Nah, kalau taat suruh perang, perang. Dan dalam keadaan beliau tidak mau menumpahkan lagi darah kaum muslimin. Nah, kemudian pada zaman itu pun zaman Yazid pernah datang orang-orang Khawarij kepada beliau. Nah, yang orang Khawarij ini meminta agar Muhammad bin Al-Hanafiyah memimpin pemberontakan untuk menggulingkan Yazid bin Muawiyah ya, meminta Muhammad bin Al-Hanafiyah karena kedudukan beliau dan memiliki banyak pengikut ya. Sungguh yang kau adalah cucunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diangkat-angkat gini. Sungguhnya Yazid adalah orang yang fasik, tidak suka sholat, suka minum khamr dan sebagainya. Kemudian kata Muhammad Al-Hanafiyah, apa yang kalian katakan tidak benar. Apa yang kalian katakan tidak benar. Saya pernah bermalam bersama Yazid. Saya dapati dia orang yang baik. Orang yang tidak pernah minum khamr. Orang yang pernah sholat. Saya tidak dapat apa yang kalian katakan. Kata orang-orang khawarij tersebut, dia itu bohong. Dia berpura-pura di hadapan kamu. Ya. Kata Muhammad bin Al-Hanafiyah, untuk apa Yazid berpura-pura pada saya? Ya. Untuk apa Yazid berpura-pura pada saya? Apa kepentingan dia berpura-pura pada saya, tetapi berpura-pura pada kalian? Tidak berpura-pura pada kalian. Apa kepentingan Yazid berpura-pura baik, menjadi orang saleh kepada saya, sedangkan berterus terang pada kalian? Apa idahnya? Jangan-jangan kalian sama seperti Yazid. Faedahnya apa? Artinya orang ya, atau Muhammad bin Al-Hanafiyah ingin mengatakan bahwasanya dia tidak mendapati apa yang dikatakan oleh orang-orang khawarij itu ya, kekurangan yang mereka sebut tentang Yazid. Kalaupun ya, benar, loh kenapa di hadapan saya tidak? Ya. Kenapa di hadapan saya tidak? Ini menunjukkan bahwasanya orang yang baik, ya, masyarakat yang baik ini tentu akan dipimpin oleh orang yang baik. Ya. Ya, misalkan kita dipimpin oleh orang yang baik, insya Allah masyarakat yang baik, masyarakat yang baik akan mendapatkan pemimpin yang baik. Ya. Minimalnya dia akan berpura-pura. Minimalnya dia akan berpura-pura. Walaupun orang jelek, minimalnya berpura-pura. Ya. Kenapa? Ya takut enggak dipilih lagi, gitu kan? Seperti itu. Tetapi kalau masyarakatnya masyarakat jelek, ngapain pura-pura? Justru dia akan menunjukkan kejelekan dia. Nah, supaya apa? Supaya dipilih. Oh, tahu sama-sama jelek, ya. Kan enggak mungkin kan sekelompok sekumpulan masyarakat yang baik memilih penjahat jadi pemimpinnya. Mungkin enggak? Enggak mungkin. Mana ada yang mau sekelompok orang yang baik? Bagaimana kalau kita pilih pemimpin kita dari kalangan penjahat? Gak mungkin. Ya. Mereka mesti akan memilih orang yang soleh, orang yang baik. Demikian juga sekelompok penjahat itu gak mungkin ya, dia akan memilih misalkan seorang polisi yang baik. Bisa habis mereka. Nah, ini pelajaran bagi kita. Ya. Pelajaran bagi kita. Ya. Ketika kita mendapatkan pemimpin yang tidak baik, yang zalim dan sebagainya, ya, introspeksi diri siapa kita, ya. Siapa kita. Nah. Kemudian faqala Jabir, ketika laki-laki tersebut mengatakan mayakfini, air satu sho itu enggak cukup bagi saya untuk mandi wajib, ya, 4 sho atau 1 sho gini, ya, paling setengah ember mungkin ya, atau kurang, itu gak cukup. Faqala Jabir, maka Jabir berkata, kana yakfi man huwa awla minka sya'ron, air satu sho tersebut itu telah mencukupi orang yang awfa minka sya'ron, orang yang lebih lebat, lebih panjang rambutnya darimu. Air satu sho tersebut telah mencukupi untuk mandi orang yang rambutnya lebih panjang darimu. Wa khairun minka, dan orang yang lebih baik darimu. Yuridu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dimaksud oleh Jabir adalah maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Summa ammana fi thawbin, kemudian Jabir mengimami dengan memakai satu baju. Satu baju maksudnya bukan rangkap, bukan satu baju itu. Kalau kita ini kita pakai dua baju ini. Ya, maksudnya baju itu kita pakai jubah, pakai celana. Kalau satu baju itu kalau sarung, sarung aja. Atasnya enggak ada. Kalau jubah, ya jubah saja, enggak pakai celana. Itu satu baju. Ya, makna satu baju itu bukannya celana, kemudian jubah enggak pakai baju dalam, kok satu baju. Bukan itu maknanya. Satu baju itu ya. Satu pakaian. Seperti itu. Kalau sarung, sarung aja, enggak ada atasannya. Kalau jubah, jubah aja. Enggak ada bawahannya. Maksudnya enggak ada bawah itu enggak pakai double gitu. Nah. Wa fil lafdin kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yufrigu ala ra'sihi salasan. Disebutkan dalam lafaz bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyiram kepalanya 3 kali. Hadis ini menyebutkan tentang qadrul ma' alladhi yakfi fil ghusl. Takaran air yang bisa mencukupi untuk mandi wajib. Kana nasu yajlisuna ila Jabir bin Abdullah sahibi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa radhiyallahu anhuma. Dahulu manusia ya, para tabi'in, mereka duduk di sisi Jabir radhiyallahu anhu, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk mendengarkan ilmu. Yatalaqawna anhu al-ilma. Wa fi hadha hadis yaqussu Muhammad bin Ali bin Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib anahu kana huwa wa abuhu Ali bin Al-Husain an Jabir inda Jabir wa inda rijalun akharun fasa'alahu Muhammad bin Ali an al-ghusli kam yafi fihi min al-ma. Pada hadis ini Muhammad bin Ali mengkisahkan dia dan bapaknya berada di sisi Jabir dan di sana ada orang lain. Kemudian Muhammad bertanya tentang mandi wajib. Berapa takaran air yang digunakan? Faqala Jabir yakfika sa'un. Jabir mengatakan cukup satu sa'. Ya. Wa dzalika li'anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaghtasilu bis-sa'. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mandi dengan menggunakan air sebanyak satu sa'. Wa huwa khairun khairu uswatin, dan beliau adalah sebaik-baik uswah, sebaik-baik teladan. Faqala Al-Hasan bin Muhammad bin Ali bin Abi Thalib la yakfini as-sa. Berkata Al-Hasan bin Muhammad bin Ali bin Abi Thalib, satu sa itu tidak cukup bagiku. Kalau bagiku enggak cukup mandi satu sa itu. Ya, empat mudi ini enggak cukup bagiku. Li'anna kana katsiru syar. Dia merasa tidak cukup, kenapa? Karena dia merasa rambut dia panjang atau gondrong. Faradda alaihi Jabir radhiyallahu anhu raddan syadidan. Maka Jabir membantah dengan bantahan yang keras. Bi annahu kana yakfi man huwa aktsaru minka sya'ran wa khairun minka fit taqwa wa talabul ajr bil isbal. Jabir membantah, menjawab dengan keras bahwasanya telah mencukupi ya, air satu sok tersebut orang yang lebih banyak rambutnya darimu, lebih lebat rambutnya darimu, dan orang yang lebih khair, lebih baik dalam masalah ketakwaan, lebih baik dalam masalah mencari pahala dengan cara menyempurnakan mandi dia. Maksudnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqanu yaqul in kana sa'ula yakfika likasati sya'rika fa nabiyyu sallallahu alaihi wasallam aktsaru minka sya'ran. Maksudnya adalah kalau satu sok itu tidak cukup ya, bagimu karena kau merasa rambutmu gondrong atau lebih panjang, maka Nabi rambutnya lebih lebat darimu. Wa in kana la yakfika litalabil tahri wal isbad. Kalau engkau menganggap bahwasanya air satu sok itu tidak cukup, kan dalam rangka hati-hati, jangan-jangan enggak cukup, telantis lah kalau kita mah. Fa Nabi sallallahu alaihi wasallam khairun minka fi dzalika. Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih baik dari, lebih hati-hati, lebih bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma hadza fa kana yaqfi as-sok ma isbagil ghusli. Dalam keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam merasa cukup dengan mandi satu sok ya. Dan nanti semuanya. Haitsu kana yasubu al-ma'a ala rasi salasa maratin. Jadi beliau dengan cara beliau menyiram kepalanya 3 kali. Summa taqadama Jabir fa shala bihim imaman fi shaubin wahid. Kemudian setelah itu Jabir maju ke depan dan mengimami jamaah dengan menggunakan 1 baju. Fawaid pada hadis ini adalah hirsul salat al-ittiba'i sunnah hatta fi miqdari ma'in tahar, ma'in tahar. Bagaimana semangatnya para salaf dalam rangka mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahkan dalam masalah takaran air untuk mandi. Ditanyakan Nabi segimana sih? Anna miqdari sha'in minal ma'i yakfi fil ghusli minal janabah. Bahwasanya takaran 1 sha' itu dari air itu telah mencukupi untuk mandi janabah, mandi junub. Kemudian faedah yang ketiga, masyru'iyatu ifrogil ma' ala ra'si salasa maratin fil ghusl. Disyariatkan untuk menuangkan air ke kepala 3 kali ketika mandi wajib. Kemudian isti'malu syiddah fi raddi ala man aradu as-sunnah idza qadatil maslahah zalika. Menggunakan kata-kata yang keras ketika membantah orang yang mempertentangkan sunnah atau menolak sunnah. Sebenarnya bukan menolak, hanya sekedar ta'arud, ya apa ya, membenturkan gitu atau membandingkan ini. Menggunakan ungkapan yang keras terhadap orang yang mengingkari suatu sunnah. Kalau di sana ada maslahat, kalau di sana ada maslahat, ya. Orang yang memiliki ilmu, pernah belajar di pondok dan sebagainya, apa? Mengingkari sunnah dengan terang-terang, apa itu? Pakai celana nyingkrang kayak orang kebanjiran. Ada orang mengerti ilmu, kamu ngerti hadis, tahu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tahu gini, tahu saya. Tapi enggak zamannya lah, zaman segini. Ingkar harus pendek keras, enggak apa-apa. Adapun masyarakat, misalkan orang yang awam, orang yang jahil, orang yang masih belum ngerti apa-apa, hindari ya pengingkaran dengan keras, karena mereka masih awam, masih jahil, masih bodoh. Kemudian jawazu sholati thobin wahidin idza hasala bi tamamu satri walau kana imaman. Bolehnya sholat dengan menggunakan 1 baju jika tertutup dengan sempurna. Ini tertutup auratnya, maksudnya tertutup. Walau kana imaman, walaupun dia seorang imam. Walaupun dia seorang imam. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini. InsyaAllah pada kesempatan yang akan datang masuk bab tayamum, bab masalah tayamum. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.